aku menjauhimu. Setelah aku tahu kau buatkan cinta ini, kau ingkari semua janji. Bodohnya aku yang mengenalmu, sungguh sakit. Seandainya aku tahu kaulah racun di jiwaku. Begitu mudah kau terima akan kau injak, karena lukaku masih berdarah. Adakah yang lagi yang kau sakiti? Cukup diriku kau jadi. Aku yang mengenalmu, sungguh sakit. Seandainya aku tahu kaulah racun di jiwaku. Akan kau injak, karena lukaku masih berdarah.